Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada bab yang sebelumnya dari kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami' karya dari Fadilatul Imam Al-Allamah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, telah kita sebutkan hendaklah seorang rawi hadis, seorang perawi hadis, atau pada zaman kita saat ini thullabul ilm, para penimba al-ilm, untuk kemudian takhayyur syuyukh, berhati-hati di dalam memilih seorang guru, terlebih lagi apabila tabayyanat awsafuhu. Tabayyanat di sini maknanya adalah tafaraqat, berbeda-beda sifat-sifatnya. Apakah perbedaan tersebut dalam hal al-ilm ataukah dalam hal al-itqan ataukah al-riwayah ataukah al-syuhrah wal-ma'rifah. Demikian pula dalam bab as-sumt, al-hadyu, perangai, akhlak. Demikian pula sifat. Hendaklah seorang penimba al-ilm, perawi al-hadith, benar-benar memeriksa keadaan guru-gurunya. Perkataan yang masyhur yang diucapkan oleh sebagian di antara mereka para imamatul Islam seperti halnya Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, sehingga seorang mempelajari ilmu di hadapan seorang yang lainnya, pada hakikatnya yang dia pelajari adalah agamanya, yang dia pelajari adalah Islamnya, imannya, yang mencakup kesuksesan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana rusak yang dia pelajari, maka akan bertanda kerusakan tersebut akan menimpa agamanya, yang menunjukkan kerugian. Bila baik apa yang dipelajarinya, maka menunjukkan kebaikan agama yang dimilikinya. Sehingga Muhammad bin Sirin rahimahullah mengingatkan bahwasanya seorang mempelajari al-ilm pada hakikatnya adalah dia mempelajari agamanya. Maka memberikan kelaziman konsekuensi agar setiap muslim berhati-hati di dalam mempelajari ilmu agamanya tersebut. Beliau rahimahullah menyebutkan fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Sehingga diperiksa kejujurannya, diperiksa amanahnya, diperiksa pula kemutqinannya di dalam ilmu yang disampaikannya, dan diperiksa pula akhlaknya, demikian pula hadiyunya, sifat dan perangai-perangainya. Sehingga di dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa hal-hal yang perlu untuk kemudian dikedepankan oleh mereka para ruwatul hadis, bila mana melihat di antara para masyayikhnya, para guru-gurunya tersebut terdapat satu kesamaan. Namun dari sisi yang lainnya ada perbedaan antara keduanya. Mungkin kesamaan tersebut dalam bab al-ilm, namun tentu ada perbedaan dari sisi yang lainnya. Ataukah kesamaan tersebut dalam bab ar-riwayah, memiliki periwayatan yang ulu, namun ada perbedaan dari sisi yang lainnya antara kedua guru yang hendak dia menimba ilmu dari mereka. Sehingga perlu untuk kemudian diperhatikan letak perbedaan antara keduanya. Sehingga di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, fa in takafa'at asanidu jama'atun min asyuyukhi fil 'ulu, bila mana ternyata terdapat beberapa masyayikh yang memiliki kesamaan di dalam bab sanad-sanad yang diriwayatkannya, sama-sama ulu, wa arada talibu ay yaqtasira ala sima'i min ba'dihim, sementara seorang rawi hadis ini berkeinginan untuk mencukupkan dari mendengarkan riwayat terhadap sebagian saja di antara mereka, maka beliau rahimahullah menyebutkan, fayanbaghi ayyata khayyar al-mashhur minhum bi talab al-hadith al-mushari ilayhi bil itqan lahu wal ma'rifatu bihi, maka selayaknya untuk kemudian dia memilih yang paling masyhur di antara mereka dalam mencari ilmu hadisnya yang kita isyaratkan dengan kemungkinannya dan pemahamannya terhadap hadis yang dimilikinya tersebut. Kemudian setelahnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa asar dari mereka para imatul Islam yang menjelaskan tentang perlunya seorang rawil hadis benar-benar berupaya untuk kemudian mengambil satu ilmu, satu riwayat dari seorang guru yang masyhur dalam kemutqinannya, dalam kesahihannya, untuk kemudian nantinya akan menyebabkan riwayat yang diriwayatkannya tersebut tergolong sebagai riwayat yang maqbulah, yang disahihkan, diterima dan tidak ditolak. Asar-asar yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah adalah perkataan Al-Imam Syu'bah rahimahullah. Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, uktubul mashhura anil mashhur, hendaklah kalian wahai para perawi hadis mencatat dari seorang rawi yang masyhur, yang masyhur dalam kedobatannya, yang masyhur dalam adalahnya, yang masyhur dalam keitqanannya, kemutqinannya dari riwayat yang diriwayatkannya, yang nantinya akan menyebabkan riwayat yang dia riwayatkan tersebut menjadi satu riwayat yang sahihah. Anil masyhur, yang masyhur tersebut sebagai gurumu mengambil ilmu dari seorang masyhur yang lainnya, sehingga diperiksa tentang keadaan gurunya dan guru dari gurunya tersebut. Kalau misalnya seorang rawi itu mengambil dari seorang guru yang masyhur, namun ternyata seorang guru yang masyhur ini mengambil riwayat dari seorang yang matruk ataukah do'if, maka akan menyebabkan didoifkan riwayatnya, sehingga diperiksa antara gurunya tersebut dengan orang yang di atasnya, sehingga nantinya yang didapatkan dari ilmu dari riwayat seorang guru tersebut adalah riwayat yang maqbulah, yang sahihah. Kemudian asar yang berikutnya, nomor yang ke-130, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga Muhammad ibn Mihran Ar-Razi rahimahullah. Muhammad ibn Mihran Ar-Razi rahimahullah menyatakan, haddatsakum Hatim ibn Ismail, telah mengabarkan kepada kalian Hatim ibni Ismail qala, belum mengatakan haddatsana Usamah ibni Zaid. Kalau di dalam sanad hadis ada kata na yang panjang dengan mad, itu artinya singkatan dari haddatsana. Telah mengabarkan kepada kami Usamah ibni Zaid, bukan na, tapi singkatan dari haddatsana. An Abi Bakar ibni Hafs ibni Amr ibni Umar ibni Sa'ad. An Abi Bakar ibni Hafs ibni Umar ibni Sa'ad, beliau mengatakan qultu li Salim ibni Abdullah fi ayyi syaqqi kana ibnu Umar yush'iru badanahu. Salim ibni Abdullah pernah ditanya oleh Abu Bakar ibni Hafs ibni Umar ibni Sa'ad rahimahullah, pada sisi yang mana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma yush'iru badanahu. Yush'ir yakni yu'allim, memberikan tanda. Budnahu, budnahu yakni hadiyahu, sembelihannya. Kemudian disebutkan oleh Salim ibn Abdullah fi syaqqil ayman. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma memberikan tanda pada hewan kurbannya pada sisi yang sebelah kanan. Fi syaqqil ayman. Faqala, kemudian diceritakan di sini fa'ataitu Nafi', maka Abu Bakar ibn Hafs ibn Umar mendatangi Nafi', maula dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Kalau Salim ini putranya ibn Umar. Maka saya pun mendatangi Nafi'. Faqultu, aku katakan fi ayyi syaqqi kana ibn Umar yush'iru butnahu. Dengan pertanyaan yang sama. Pada sisi yang sebelah mana ibn Umar memberikan tanda pada hewan kurbannya. Maka Nafi' mengatakan fi syaqqil aisar. Beliau memberikan tanda pada bagian kirinya, sehingga terjadi perselisihan antara riwayat Nafi' dengan dari Ibnu Umar dan riwayat putranya Salim dari KA dari ayahnya, yaitu Ibnu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Faqultu, kemudian saya mengatakan inna saliman akhbaroni annahu kana yush'iru min asyaqqil ayman. Saya mengatakan sesungguhnya Salim ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar telah mengabarkan kepada saya bahwasanya Abdullah ibn Umar memberikan tanda pada hewan kurbannya tersebut pada bagian sebelah kanannya, pada bagian kanannya. Qala Nafi, maka berkata Nafi wahila Salim. Wahila Salim, wahil bermakna waham. Ini Salim apa namanya? Mengalami kelupaan. Innama utiya bi budnataini maqrunataini su'batain. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma pernah didatangkan dengan dua hewan sembelihan yang makrunataini su'batain, yang mirip dan sulit untuk kemudian dibedakan antara satu dengan yang lain. Fa fariqa ayyadkhula bainahuma, maka kemudian Umar maka kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma berkeinginan untuk membedakan sehingga memasukkan satu tanda di antara keduanya. Fa asy'ara hadhihi fil ayman wa hadhihi fil aysar, maka apa namanya, sembilan yang pertama diberikan tanda pada sebelah kanannya dan hewan yang satunya diberikan tanda pada sebelah kirinya. Faraja'tu ila Salim, maka saya pun kembali menemui Salim. Fa akhbartuhu biqauli Nafi', saya mengabarkan kepada Salim tentang perkataan Nafi', maula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala Salim menyatakan sadaqa Nafi', telah benar apa yang diucapkan oleh Nafi', alaikum binafi' fa innahu ahfazu li hadithi Abdillah. Faqarra bihi Muhammad ibn Mihran. Telah benar apa yang disampaikan oleh Nafi', maka hendaklah kalian mengambil riwayat dari Nafi', karena sesungguhnya Nafi' tersebut adalah seorang yang paling hafal dengan hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Muhammad ibn Mihran rahimahullahu ta'ala juga menetapkan perkataan tersebut. Ini diantara riwayat yang menjelaskan bahwasanya hendaklah seorang rawil hadis benar-benar membedakan antara guru-gurunya. Dia pilih yang lebih itqannya, dia pilih yang lebih faham, yang memiliki pemahaman dalam ilmu riwayat yang diriwayatkannya. Bila mana dia memiliki beberapa orang guru yang tabayanat awsafuhuma, yang memiliki perbedaan antara kedua antara sifat keduanya. Yang menjadi syahid dari riwayat tersebut adalah perkataan Salim. Beliau mengatakan sadaqa Nafi' alaikum binafi' fa innahu ahfadzu li hadithi Abdillah. Sehingga dalam riwayat ini menjelaskan bila mana ternyata terdapat antara dua orang syekh, dua orang guru yang berbeda-beda dari sisi keitqanannya, maka dia pilih di antara keduanya mana yang paling mutkhin, mana yang paling ahfad, yang paling mengerti tentang riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sebut, yang istilahnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa idza tatasawu fil isnad wal ma'rifah faman kana min al ashrafi wa dhawil ansabi fa huwa aula bi ay yusma' minhu. Bila mana ternyata di antara guru-gurunya tersebut memiliki kesamaan dalam bab sanadnya dan pemahamannya. Kalau yang di atas riwayat Salim dengan riwayat Nafi' itu sama-sama berasal dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga sama-sama dalam bab sanadnya, namun memiliki perbedaan dalam bab ma'rifah, pengetahuan keduanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana terdapat beberapa syekh yang memiliki kesamaan dalam sanadnya, demikian pula pengetahuannya, ma'rifahnya terhadap hadis Nabi, riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan faman kana minal asyrafi wa dhawil ansab. Maka siapa di antara mereka yang lebih mulia dan memiliki nasab yang paling baik, fahuwa awla bi ayyusma' minhu, maka dia lebih utama untuk kemudian kita mendengarkan riwayat itu darinya. Sehingga terkadang di antara guru-guru tersebut memiliki perbedaan dari sisi nasabnya. Sebagian berasal dari maula, namun sebagian berasal dari seorang yang merdeka. Ini maksud dari yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Namun Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu perincian, memilih seorang guru dalam bab al-ashraf wa dhawil ansab yang lebih mulia dan lebih mulia dari sisi nasabnya, itu dikedepankan bila mana antara guru-guru seorang rawi tersebut memiliki kesamaan dalam bab sanad-sanadnya dan ma'rifahnya. Namun bila mana ternyata salah satu dari keduanya memiliki perbedaan dalam bab sanad dan ma'rifah, maka sanad dan ma'rifah ini yang didahulukan, tidak kemudian memilih yang lebih mulianya dan meninggalkan yang tidak mulia. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Yunus rahimahullah, beliau mengatakan sami'tu Nafi'an yaqul, saya mendengarkan Nafi' mengatakan, ya ajaban li zuhriyikum hadza. Sungguh sangat mengagumkan Zuhri kalian ini, yakni al-imamu Zuhri rahimahullahu ta'ala. Yaji'u fayasa'aluni fa'uhadithuhu an Abdillah. Az-Zuhri ini pernah mendatangi saya, kemudian bertanya kepada saya, kemudian saya bacakan, saya ceritakan, saya baca, saya sampaikan kepadanya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma ya'ti Saliman, kemudian setelah Zuhri saya sampaikan hadis tersebut, dia mendatangi Salim, yaitu putranya Ibn Umar. Yaqulu, dia mengatakan, sami'ta min abika kaza wa kaza, apakah engkau ini mendengarkan dari ayahmu riwayat yang seperti ini dan seperti ini? Fayaqulu na'am, maka Salim pun mengatakan iya. Fayuhadithuhu anhu wa yatrukuni, maka Zuhri akhirnya menyampaikan riwayat itu dari Salim, kemudian sampai ke Ibn Umar dan meninggalkan riwayat dari saya, kata Nafi' rahimahullahu ta'ala. Maksud dari riwayat asar tersebut adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala lebih memilih untuk kemudian meriwayatkan satu riwayat dari Salim, putra dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang meriwayatkan satu riwayat yang sama dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Nafi, yang mana Nafi tersebut statusnya adalah maula bekas dari budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga Imam Az-Zuhri rahimahullah lebih memilih untuk kemudian mengambil riwayat yang asyraf, seorang guru yang lebih mulia wa zawil ansab, dibandingkan seorang guru yang dari sisi nasabnya berbeda dengan yang satunya. Ini bila mana sekali lagi antara dua riwayat dari guru tersebut ini memiliki kesamaan dalam bab sanad, demikian pula pengetahuan mereka terhadap riwayat yang diriwayatkannya. Sehingga ditegaskan dalam asar yang setelahnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala secara langsung. Beliau menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya hingga ke Ma'mar. Ma'mar rahimahullahu ta'ala menceritakan ada salah seorang yang bertanya kepada Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, za'amu annaka la tuhadditsu 'anil mawali. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, mereka menyangka bahwasanya kamu ini tidak menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis dari seorang mawali, seorang yang bekas berstatus sebagai budak, ataukah seorang budak yang sudah dimerdekakan. Ini maula. Biasanya wala itu dikembalikan kepada seorang yang memerdekakannya. Ini fulan, maula fulan. Maksudnya fulan ini dahulunya adalah sebagai seorang budak dan yang memerdekakannya adalah fulan. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan innamal wala liman a'taq. Sesungguhnya wala tersebut diberikan kepada seorang yang memerdekakannya. Ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Az-Zuhri rahimahullah, mereka menyangka bahwasanya kamu engkau ini tidak menyampaikan hadis dari mereka para mawali. Qala, maka Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan inni la uhadditsu anhum, sesungguhnya saya menyampaikan hadis itu dari mereka juga. Walakin idza wajadtu abna'al muhajirin wal ansar, namun bila mana saya mendapatkan anak-anak dari kalangan para sahabat muhajirin dan anak-anak dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan al-ansar, attaki'u alaihim, maka saya bersandar kepada mereka. Fama asna'u bighairihim, maka untuk apa saya ini mengambil riwayat dari orang selain mereka. Artinya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah lebih memilih untuk kemudian mengambil riwayat dari seorang yang memiliki nasab yang tinggi, anak dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lebih dikedepankan dibandingkan mengambil riwayat dari mawali, dari para budak, walaupun riwayat yang disampaikannya juga riwayat yang ali, yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan perkataan dari Imam Zuhri rahimahullah menguatkan tentang apa yang disebutkan dan disyaratkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, agar hendaklah seorang rawi hadis tatkala mengetahui di antara guru-gurunya tersebut memiliki kesamaan dalam bab isnad, demikian pula ma'rifahnya, pemahamannya tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia memilih yang paling mulia di antara mereka dan yang memiliki nasab yang mulia. Seperti yang dilakukan oleh Imam Zuhri rahimahullah, mengambil riwayat dari anak seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan meninggalkan seorang riwayat yang berasal dari maula, dari maulanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, beliau di sini menukilkan satu asar hingga ke Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj juga menyebutkan hadithu an ahli syarfi fa innahum la yakdzibun. Al-Imam Syu'bah rahimahullah mengingatkan, hendaklah kalian mengambil hadis itu dari orang-orang yang mulia, dari seorang yang mulia secara nasabnya, mulia terhormat di tengah kaumnya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak akan berdusta. Orang mulia dengan kemuliaannya menganggap kedustaan adalah sebagai satu kerendahan, satu kehinaan yang dikhawatirkan untuk kemudian mencacati kemuliaannya. Ini diantara alasan yang disebutkan oleh Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, agar hendaklah seorang mengedepankan riwayat dari ahli syarf dibandingkan orang selain dari mereka. Namun di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengingatkan, hadza kulluhu ba'da istiqamati at-tariqah. Ini seluruhnya ditempuh oleh seorang rawi hadis setelah benar-benar meluruskan jalur-jalur jalan yang ditempuhnya. Wa tsubutul 'adalati was salamati minal bid'ati, dan ketetapan keadilan dari seorang gurunya dan keselamatan dari kebid'ahan. Fa amma man lam yakun 'ala hadhihi sifah fa yajibul 'udulu 'anhu wastinabu sima'i minhu. Adapun bila mana ternyata sang guru tersebut tidak memiliki sifat-sifat tersebut, tidak istiqamah jalannya, demikian pula tidak memiliki keadilan, tidak pula terselamatkan dari kebid'ahan, maka wajib bagi seorang rawil hadis untuk kemudian berpaling darinya, sehingga tidak mengambil riwayatnya, tidak pula bermajlis dengannya, tidak pula meriwayatkan riwayat yang disampaikannya. Bahkan beliau rahimahullahu taala menyebutkan wajtinabus sima'i minhu, bahkan dianjurkan agar seorang rawi hadis menjauhi dari mendengarkan riwayat itu darinya. Ini menjelaskan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang rawi hadis benar-benar memperhatikan keadaan gurunya sebelum ia bermajlis dengan sang guru tersebut. Diperiksa keistiqomahannya, diperiksa keadilannya, dan amalan-amalannya apakah menyelisih sunnah ataukah tidak, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ataukah tidak. Bila mana ternyata dia adalah seorang yang menyelisih sunnah, walaupun dia adalah seorang yang masyhur, seorang yang banyak ilmunya dan banyak riwayatnya, maka wajib untuk kemudian dia berpaling darinya dan meninggalkan untuk mendengarkan hadis itu dari dirinya. Ini termasuk dari adab, dari adab-adab yang hendaklah dilakukan oleh seorang rawil hadis sebelum dia mempelajari ilmu riwayat dari gurunya. Karena masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, terkadang kesalahan seorang guru menyebabkan kesalahan pula murid yang berada di hadapannya. Bahkan terkadang murid tersebut membelainya. Bahkan terkadang menjadi pelindungnya tatkala gurunya tersebut terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang demikian jelas. Tidak kemudian memberikan nasihat, tidak kemudian akhirnya berpaling darinya dan menetapkan al-wala wal-bara sebagaimana mestinya, yang terdapat perintah-perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga terkadang ada seorang rawi yang dia terpengaruh dari gurunya disebabkan karena khusyuknya, padahal ternyata sang guru tersebut adalah seorang yang memiliki pemikiran bid'ah yang menyesatkan, tertipu dengan kekhusyukannya, tertipu karena dia melihat gurunya tersebut sering menangis dan sering membaca Al-Quran dan yang semisalnya, padahal ternyata memiliki pemikiran khawarij ataukah memiliki pemikiran jahmi atau yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Sehingga benar yang disebutkan oleh mereka para imatul Islam, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya hingga ke Muhammad ibn Amr. Beliau menceritakan haddatsana Ghassan Ar-Razi At-Tayalisi laqabuhu Junayj. Laqabnya adalah Junayj. Ghassan Ar-Razi At-Tayalisi yang dilaqabi dengan Junayj mengatakan law anna li rajulin ala rajulin ala rajulin asyrata darahima thumma jahadaha lam yastati ay ya'khudha minhu illa bi shahadataini adlain. Kalau misalnya ada salah seorang yang menitipkan uangnya kepada seorang yang lainnya sebanyak 10 dirham, kemudian tatkala ia memintanya ternyata orang tersebut mengingkarinya, tidak merasa dititipi atau yang semisalnya, lam yastati ay ya'khudahu minhu, maka orang tersebut tidak mampu untuk bisa mengambil uang itu darinya kecuali dengan adanya dua saksi yang adil. Kecuali dengan adanya dua saksi yang adil. Beliau mengingatkan kita kepada satu ayat yang paling panjang di dalam surah Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah, yang berisikan tentang ad-duyun, adab di dalam masalah utang piutang. Anjuran agar seorang muslim untuk kemudian mencatatnya, dan setelah dicatat untuk kemudian disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Bila mana ternyata yang didapatkan adalah satu orang laki-laki yang adil, maka boleh untuk kemudian mencari dua orang wanita sebagai ganti dari saksi laki-laki yang adil tersebut. Ini dalam bab ad-duyun, hutang piutang atau yang semisalnya. Maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan fadinullahi ahaqqu ayyutlaba alaihi al-udul. Maka agama Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk kemudian yang dicari dari mereka untuk kita riwayatkan, untuk kita ambil ilmunya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang udul, yang terpercaya, yang thiqah, yang mutqin. Wa kana idza marra bil hadithi sahih al isnad, dan Ghassan Ar-Razi At-Tayalisi rahimahullah bila mana beliau menjumpai adanya satu hadis yang sahih dari sisi sanadnya, maka beliau mengatakan dastu bidastin, yakni maksudnya adalah yadan biyadin, saya menerima langsung dengan kontan, tidak kemudian menundanya. Syahadatul murdiyina ba'duhum ala ba'din, itu adalah hadis yang disaksikan oleh orang-orang yang murdiyin, yang diridhoi. Sebagian mereka meriwayatkan kepada sebagian yang lainnya. Ini apa namanya, riwayat yang sahih, yang padanya memiliki sanad-sanad dari mereka orang-orang yang murdiyin. Wa idza marra bil hadis fi isnad syai qala hadza fihi ahdah. Bila mana ternyata beliau menjumpai terdapat satu hadis yang pada sanadnya tersebut terdapat kelemahan, maka beliau mengatakan hadza fihi ahdah. Disebutkan dalam tahqiq yang lebih utama untuk kemudian ditulis dengan kata uhdah. Yakni maksudnya adalah wajibu bayani halihi, wajib untuk kemudian menjelaskan keadaannya. Kalau ternyata riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif, diperinci sebabnya seperti apa dan kenapa, untuk kemudian nantinya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan riwayat tersebut. Kemudian yang berikutnya, Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala menyatakan alatul hadithi, alat dari seseorang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah as-sidqu, kejujuran. Kejujuran seorang rawi sebagai tolak ukur diterima tidaknya riwayat yang disampaikannya. Atau kejujuran seorang guru masuk pula di dalamnya sebagai tolak ukur tidak bisa tidaknya seorang talibul ilmi untuk kemudian mengambil riwayat itu darinya. Sehingga terdapat satu perkataan dari sebagian a'immatul Islam untuk kemudian seorang muslim dianjurkan untuk mengambil riwayat dari seorang yang kadzub, yang pendusta. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Walaupun ada kemungkinan dia tidak berdusta tatkala meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun terkenal dia sebagai seorang yang berdusta tatkala berjanji dia mengingkari, tatkala diberikan amanah dia berkhianat, bahkan apa namanya berupaya untuk memanipulasi amanah yang diamanahkannya dan yang semisalnya. Ini termasuk dari sebab-sebab hilangnya kejujuran yang ada pada dirinya. Sehingga alat yang pertama untuk kemudian seorang bisa mengambil hadis adalah as-sidq, kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah syuhrah, kemasyhuran. Apakah dia seorang yang terkenal sebagai seorang yang adil, seorang yang terkenal tersohor keilmuannya dan yang semisalnya. Wattalabu, demikian pula kesemangatannya di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga sebagai alat tolak ukur seorang menerima tidaknya hadis dari seorang rawi. Kemudian yang berikutnya adalah tarkul bid'ah, dia meninggalkan kebid'ahan, wajtinabul kabair, dan meninggalkan dosa dari dosa-dosa besar. Ini sebagai syarat dari syarat-syarat seorang rawi dinyatakan sebagai seorang rawi yang udhul, yang adil, yang senantiasa istiqamah di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang berikutnya, berkata Ibrahim rahimahullahu taala, kanu idza atau rajula liyakhudhu anhu nawaru ila santihi. Termasuk dari kebiasaan mereka para salafun salih, tatkala hendak mengambil satu riwayat dari seseorang, maka mereka melihat ke samtihi. Samtihi maknanya adalah hadiyihi, khuluqihi, kepada akhlaknya. Apakah dia sebagai seorang yang amanah? Apakah dia sebagai seorang yang terpercaya? Apakah dia sebagai seorang yang jujur? Apakah dia seorang yang terkenal mulia akhlaknya? Dan yang semisalnya. Ini mereka melihat kasamtihi, ke akhlaknya. Wa ila salatihi, demikian pula ke ibadah salatnya. Apakah mereka adalah seorang yang ahli ibadah? Apakah dia adalah seorang yang terkenal sebagai seorang yang menyibukkan waktunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka dari itu bila mana kita membaca biografi dari biografi mereka para ruwatu thiqat, maka niscaya kita akan mendapatkan bahwasanya mereka memiliki keunggulan dalam bab al-ilm, keunggulan dalam bab al-ibadah, keunggulan dalam bab al-khuluq, dan keunggulan dalam bab tabassuruhum, pemahaman mereka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Wa ila halihi, dan melihat pula keadaannya seperti apa, sehingga tidak langsung mengambil riwayat, tidak langsung sekonyong-konyong mereka mendatanginya kemudian mengambil riwayat darinya, namun melihat beberapa hal yang tadi disebutkan. Setelah itu summa ya'khudhuna anhu, mereka mengambil riwayat itu darinya. Ini menunjukkan selektifnya mereka para ruwatul hadis di dalam mengambil riwayat dari seorang guru, yang nantinya mereka meriwayatkan hadis itu dari gurunya tersebut. Yang demikian tiada lain dan tiada bukan dalam rangka untuk kemudian mengambil periwayatan yang sahihah, yang maqbulah, sehingga periwayatan yang nantinya disampaikan kepada orang yang setelahnya tergolong sebagai riwayat yang maqbulah, yang diterima di sisi mereka, karena sesuai dengan persyaratan dari persyaratan-persyaratan keabsahan, kesahihan riwayat satu hadis. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallahu taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.